Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas limpahan nikmat hidayah dan taufik di atas iman, di atas Islam, alhamdulillah. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk kita mendapatkan kebaikan, di antaranya adalah bermajlis ilm. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan majlis kita adalah tercatat sebagai amal ibadah, menjadi sebab datangnya barokah dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah untuk senantiasa mempelajari, mendalami agamanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pada kajian kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan dari bab surutis salah di kitabus salah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tiga hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yang kita baru selesaikan satu pembahasan, yakni tentang tempat-tempat yang terlarang padanya dilaksanakan salat. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam." Rawahu Tirmizi wa lahu illah wal hadis sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bumi, permukaan bumi semuanya adalah masjid. Bisa dijadikan tempat salat illal maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya adalah sahih. Pembahasan kita tentang hadis ini masih menyisakan masalah yang kedua yang disebutkan dalam hadis, semua permukaan bumi adalah masjid illal maqbarah, kecuali pekuburan, ini sudah kita kaji. Yang kedua adalah wal hammam, dan kamar mandi. Tentang salat di kamar mandi, maka sebagian ahlul ilm berpendapat haram dan batal salatnya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Imam Abu Thawr, dan juga pendapat Dohiriyah. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca tadi. Pendapat jumhur berpendapat karohah, makruh. Berdasarkan hadis wujuliyat lil ardu masjida wa tahura, dijadikannya bagiku bumi adalah masjid dan tahur, alat bersuci. Yang rajih adalah dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Dan ini dirajihkan oleh Imam Syaukani, Imam As-Sa'di, begitu juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasannya salat di hammam, di kamar mandi itu adalah haram hukumnya dan batal salatnya. Nah, masalah yang berikutnya adalah bagaimana kalau di toilet, karena disebutkan dalam hadis adalah hammam, kamar mandi. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, wala a'lamu fi man is-salah fihi nassan. Kita tidak mengetahui adanya larangan salat di toilet secara nas. Perhatikan secara nas. Secara nas tidak kita dapati, tidak kita ketahui. Yang nas ada adalah hammam, kamar mandi. Illa annahu qad mana'a min dzikrillahi ta'ala fi, kecuali bahwasanya telah terlarang dari zikrullah di toilet, di WC. Wal kalam, begitu juga mengadakan pembicaraan. Sebagaimana telah kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau buang hajat, ada yang memberi salam, maka beliau tidak jawab. Kecuali setelah keluar baru dijawab. Karena ada larangan, yakni zikrullah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bahkan mengadakan pembicaraan di WC adalah tidak diperbolehkan. Faman usala fihi aula, maka tentunya larangan salat lebih-lebih lagi. Nah, lebih-lebih lagi. Kita mengetahui salat semuanya isinya adalah zikir. Terlebih di situ adalah tempat yang adalah dibuang hajat najis. Idza muni'a minas shalah fi hadzal mawdi' likauniha madonatun linajasah fa hadza aula li'annahu bunya laha. Apabila terlarang dari salat di tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut adalah tempat dibuangnya najasah, najis, maka itu adalah lebih lagi, tentu lebih terlarang. Kalau di hammam saja tidak boleh, kamar mandi. Nah, li'annahu bunyalaha, karena WC ataupun toilet kamar kecil dibangun untuk tempat membuang hajat, najas. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah di dalam musannafnya beliau nomor hadis 1585 membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas, riwayat sampai kepada Abdullah bin Abbas, hadis mauquf, ucapan Ibn Abbas, beliau mengatakan, la tusallianna ila hissin, hissin atau husin, makan lil ghaid, tempat untuk buang hajat, atau lil baul, atau buang air kecil, wala fil hammam, wala fil maqbarah, janganlah kalian salat di tempat buang hajat, dan tidak pula kamar mandi, dan tidak pula di pekuburan. Sanadnya adalah sahih. Sanadnya adalah sahih. Sehingga dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarhul Mumti jilid yang kedua, Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fala tasihhu shalah fihi." Tidak sah salat padanya. Salat di toilet, kamar kecil, WC. Li'annahu najasun khabisun, karena tempat itu adalah najis yang sangat kotor, yang sangat jelek. Wa li'annahu ma'wa sayatin, dan tempat tersebut adalah tempatnya syaitan, tempat yang disenangi oleh syaitan. Wa sayatin khabisah, dan syaitan-syaitan itu adalah jelek. Fa'ahabbul amakin ila sayatin anjasul amakin, maka tempat yang paling disenangi oleh syaitan adalah tempat yang paling najis. Kemudian beliau membawakan ayat al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wanita-wanita yang jelek itu bagi laki-laki yang jelek, dan laki-laki yang jelek bagi wanita-wanita yang jelek, adalah khabisin, masuk padanya syayatin, karena mereka adalah juga dikenal sebagai al-khubusi wal-khabais. Ketika kita masuk ke toilet atau kamar mandi, maka kita dituntunkan membaca a'udzubillahi minal khubusi wal khabais. Kemudian beliau mengatakan, hadza min hikmatillah fal masajidu buyutullah wa ma'wal malaikah. Inilah hikmahnya dari Allah. Ini merupakan hikmah dari Allah. Maka masjid itu adalah rumah Allah dan tempatnya malaikat. Amal khusus fahya ma'wa syayatin, adapun WC-WC kamar kecil itu adalah tempatnya syayatin. Falihada yusra'u lil insan inda dukhulil khala ayyakul a'udhu billahi minal khubusi wal khabais. Untuk inilah disyariatkan bagi seorang ketika hendak masuk ke kamar kecil untuk dia mengatakan a'udzubillah minal khubusi wal khabais. Saya berlindung kepada Allah dari al khubusi wal khabais, syaitan laki-laki maupun syaitan wanita, syaitan laki-laki dan wanita yang tinggal di toilet disebut khubus wal khabais, karena dari kata khabis, jelek, kotor. Nah, fala yang bagi ayakuna hadal makan al khabis alladhi huwa ma'wal khaba'is makanan li ibadatillah, maka tidak sepantasnya tempat yang kotor tersebut, yaitu sebagai tempat khaba'is, tempatnya syaitan, itu sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Wa kaifa yastaqimu hadza? Bagaimana bisa yang demikian benar? Wa anta taqulu fi shalah, sementara engkau di dalam salat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anta fi makani sayatin. Bisa ap? Maka bagaimana bisa dikatakan benar kalau engkau sendiri dalam salat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sementara engkau melaksanakan ibadah di tempatnya syaitan? Maka ini adalah tidak tepat ibadah salat di tempat-tempat yang di situ disenangi, di tempat tinggalnya syaitan. Naam, sehingga adabnya termasuk di toilet yang kecil itu kita segera. Naam. Untuk cepat-cepat selesai hajatnya, cepat keluar. Sebagian orang sengaja menghabiskan satu puntung rokok baru bisa keluar. Di tempatnya yang jelek, perbuatannya jelek. Temannya adalah al-khubusi wal-khaba'ih, setan laki dan wanita yang jelek. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-20, kata beliau tentang al-khusus, yakni al-hissu aw al-khus, toilet kakus ataupun WC, fahiya aula bin nahyi min a'ta'il ibil, a'tanil ibil, maka itu lebih terlarang lagi dibandingkan tempat-tempat menderumnya unta. Nah, dan nanti akan ada pembahasan tempat menderumnya unta adalah terlarang untuk kita sholat padanya. Maka toilet itu lebih lagi, lebih terlarang. Demikian, ya. Artinya penyebutan hadis ilal makbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi, kan disebutkan kamar mandi. Bagaimana dengan toilet? Maka jawabannya adalah aula, lebih-lebih lagi. Kalau kamar mandi saja, yakni terlarang. Baik. Karena penetapan hukum itu sebagaimana kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berjalan sesuai dengan illah yang ada padanya. Nah, sebab yang ada padanya. Maka toilet lebih lagi, walaupun secara nas tidak didapati, secara nas, namun keadaannya adalah lebih lagi dibandingkan kamar mandi, bahkan kata Syekhul Islam dibandingkan a'tanil ibil, tempat menderumnya unta-unta. Baik, selesai pembahasan hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjid illal makbar wal hammam. Semua permukaan bumi adalah masjid, bisa digunakan untuk salat, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu shalla fi sab'i mawatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di 7 tempat. Al-mazbalah, tempat sampah, tempat pembuangan sampah, wal mazzarah, tempat penyembelihan hewan, wal makbarah, dan pekuburan, wa qari'ati tariq, tengah-tengahnya jalan, wal hammam, kamar mandi, wa ma'atinil ibil, dan kandang unta, wa fawqa dhahri baitillah ta'ala, dan di atas Ka'bah Baitullah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Namun hadisnya adalah dhaifun jiddan, pada sanadnya terdapat Zaid bin Jubairah wa huwa matruk. Zaid bin Jubairah. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz setelah membawakan hadis, rawahu Tirmidzi wa dha'afahu, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi melemahkannya, menghukuminya hadis dhaif. Sekarang dari sisi hadis adalah dhaif, maka la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum untuk diamalkan. Namun bagaimana, apakah ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang 7 tempat yang disebutkan dalam hadis ini? Maka 2 tempat adalah sudah kita bahas, makbarah wal hammam. Tinggal 5 berikutnya. Maka pembahasan selanjutnya adalah salat di tempat pembuangan sampah dan tempat penyembelihan hewan dan tengah jalan. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua, beliau mengatakan walam yadkurha al-Khiraqi fayahtamil annahu jawaz shalah fiha wa huwa qaul aktsari ahli al-ilm. Al-Imam Al-Khiraqi tidak menyebutkannya, maka ini dibawa maknanya bahwasannya salat di tempat tersebut boleh. Tempat-tempat tersebut boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilm. Pendapat mayoritas ahlul ilm. Li umumi qawli alaih salatu wassalam, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjida, dijadikan untukku masjid, dijadikan untukku bumi adalah masjid. Kecuali yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yakni makbarah, hammam dan mawatinil ibil. Wa huwa sahihun muttafaq alaih, hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Wastasna minhu, dan diperkecualikan dari bagian bumi adalah makbarah, pekuburan, wal hammam, kamar mandi, wa ma'atinal ibil, dan tempat berderumnya unta atau kandang-kandang unta. Bi ahadits sahihah khasah, dengan hadis-hadis yang sahih yang khusus, mengkhususkan dari keumuman lafaz wajuila liyal ardu masjida, dijadikannya untukku bumi adalah masjid, ini umum, maka diperkecualikan dengan adanya hadis sahih yang lainnya yang menyebutkan terlarangnya salat di makbarah, hammam dan mawatinil ibil. Ini yang sahih, 3 tempat ini yang sahih, pekuburan, kamar mandi dan tempat ditambatkannya atau menerumnya unta. Fa fi ma ada dzalika yabqa 'alal umum, maka selain yang disebutkan 3 tempat tersebut, maka tetap pada keumumannya, yaitu sebagaimana hadis ju'ilat liyal ardu masjida, dijadikan untukku bumi ini adalah masjid. Dan ini adalah pendapatnya jumhur, dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih. Tempat pembuangan sampah misalnya, selama di situ tidak ada najis, maka silakan salat. Nah. tempat penyembelihan hewan. Selama di situ tidak ada najis. Di penjagalan. Maka boleh. Qari'at thariq, tengah jalan. Selama itu adalah lengang, enggak mengganggu orang, silakan. Yang dilarang kalau ya ini jalan boros kamu salat di situ, ya. Bukan tidak sah salatnya, tetapi mengganggu. Ya, salat di situ sah. Secara boleh, boleh. Misalnya ini salat Id enggak cukup masjid, sementara makan tempat jalan, jalannya ditutup. Salat di situ boleh. Tapi kalau lalu lalang orang mobil motor lalu lalang, antum salat di situ. Kemudian pakai dalil, tulis tulisan di situ, antum tempel di samping. Ju'iliat ila ardu masjidah. Dijadikan untukku semua permukaan bumi masjid. Nah, dilarangnya adalah mengganggu. Maka antum perlu disingkirkan kalau salat di situ. Nah, imatatul adzan thariq, termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu kan termasuk iman. Bukan masalah salatnya tidak boleh, salat boleh. Tapi yang tidak boleh mengganggunya. Naam. Selesai pembahasan tiga tempat yang lainnya yang disebutkan dalam hadis kedua. Secara hadis adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujah, dan hukumnya ditetapkan oleh jumhur ulama adalah boleh selama tempat itu tidak mengandung najis. Dan kalau ada najis kemudian najis dihilangkan, maka boleh. Hukum asalnya adalah boleh tempat tersebut. Masalah berikutnya adalah yang disebutkan dalam hadis, ma'atinul ibil, tempat menderumnya unta-unta. Para ulama berbeda pendapat pengertian ma'atinul ibil, tempat menderumnya unta, itu apakah yakni tempat yang di kapling, biasa kapling dikasih garis, ya, disitulah di tempat kembalinya unta ketika selesai mereka di gembalakan kembali situ. Biasanya cari dekat-dekat mata air. Nah, walaupun tidak ada bangunan kandangnya, paling dipagerin pakai tali atau pakai ya kayu. Sebagian berpendapat ini termasuk pendapat Imam Syafi'i, termasuk tempat yang demikian. Imam Ahmad, tempat tersebut adalah tempat yang memang dibangun sebagai kandang. Nah, kandang unta, kandang tetap di situ. Dan ma'atinul ibil masuk adalah pengertian kedua-duanya, baik itu tempat yang permanen yang dibangun sebagai kandangnya unta ataupun tempat yang di situ sementara. Namun di situ sudah dipeta, ya, tempat di situlah yakni sementara unta tinggal menderum sepulang dari biasa digembalakan. Nah, selama itu dipakai tempat unta tersebut, maka tidak boleh untuk sholat di situ sebagaimana nanti akan ada pembahasannya. Karena biasa penggembala-penggembala unta itu ada yang nomaden, ya, pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Cari lokasi yang di situ ada rerumputan. Nah, situ sudah nanti berapa hari, berapa minggu di situ, pindah lagi, cari tempat lagi. Nah, maka selama di situ ada asar, nampak jelas tanda ada sebagai tempat berkumpulnya unta, kembalinya unta. Nah, maka masuk pengertian mawatinul ibil. Tapi misalnya setelah itu ditinggal, enggak ada asarnya sudah, enggak ada asarnya, ya kembali kepada asal tempat tersebut, bukan tempat yakni unta. Kalau sudah memang asarnya tidak ada. Nah, karena ditinggalkan. Sekarang hukumnya, membahas hukum sholat di tempat menderumnya unta. atau tempat kandangnya unta. Sebagian ahlul ilm berpendapat haramnya sholat di tempat tersebut dan batalnya sholat. Ini pendapat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Imam As-Saukani, Imam As-Sa'di, juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berpendapat haramnya sholat di tempat di kandang unta, dan kalau sholat dilaksanakan di situ adalah batal. Sementara pendapat jumhur, mayoritas ulama, sholat di situ adalah dilarang. Namun kalau tetap dikerjakan, sholatnya sah. Artinya apa? Sholat di situ sah, namun dia ada dosa karena ada larangan. Dan yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan haramnya sholat di situ dan tidak sah sholat di situ. Datang dalam hadis, secara khusus penyebutannya dari hadis Barra Ibn Azib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Abu Dawud, dan juga datang dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil." Janganlah kalian salat di tempat-tempat menderumnya unta. Janganlah kalian salat di tempat-tempat menderumnya unta. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya tentang sholat fi mawatin ibil, sholat di kandang unta. Kata Rasulullah SAW, la, jangan. Nah, fa inna fiha waswas, aw kama qal, karena ada padanya waswas. Nah, di riwayat yang lain disebutkan adalah tempat yang disenangi syaitan. Enam. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing, marabitil ghanam. Kaifa shalah fi marabitil ghanam? Bagaimana salat di tempat ditambatkannya kambing-kambing? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ya. Sallu fi au sallu fiha, salatlah padanya. Fa innaha barakah." Karena padanya ada barokah. Diterangkan oleh para ulama, barokah yang dimaksudkan di situ adalah sholat di kandang kambing. Artinya, nah, maksudnya ini berlaku biasa bagi penggembala-penggembala. Begitu juga di sana biasa penggembala ikhwan menggembalakan kambing ya puluhan bahkan ratusan. Itu juga biasanya nomaden, pindah-pindah begitu. Nah, pindah-pindah. Sehingga mereka biasa membuat peta untuk tempat, yakni kambing-kambing mereka. Nah, dan barakah yang dimaksudkan adalah berlawanan dengan, yakni kandang unta. Kalau kandang unta adalah di situ ada tempat setan, tempat was-was. Sebagian menerangkan was-wasnya, yakni adalah karena sebab setan. Aladhi yuwaswisu fi sudurinnas, yang suka membuat was-was, membisik-bisikkan ke dadanya manusia. Yang kedua adalah karena unta adalah biasa mereka ribut, tidak tenang, dan gerakannya adalah kasar, maka tidak tenang orang salat di situ. Berbeda dengan kambing. Nah, berbeda dengan kambing. Itu artinya lebih tenang salat, di tidak sampai terjadi was-was, khawatir. Nah, kalau ketendang unta ada, tapi kalau ketendang kambing, nah itu tidak ada ibaratnya. Kalau setelahnya salat di tempat tersebut. Jadi yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Nah, salat di kandang unta adalah haram dan batal salatnya. Masalah berikutnya adalah apakah hal yang demikian juga berlaku di tempat menambatkan unta yang sementara ketika perjalanan. Berjalan kendaraan unta, ya, turun salat. Nah, untanya di situ. Kita salat di sampingnya misalnya. Atau bahkan untanya duduk tenang, kita salat ya menghadap ke unta tersebut. Karena dia ke arah kiblat misalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, falaisal manzili alladina tangzilu fi sayriha atanan laha wala tuqrahu shalah fihi. Bukanlah termasuk tempat yang tempat berdiamnya sebentar, turun di situ dalam perjalanan itu terhitung sebagai atonan, atonal ibil, tempat menderumnya unta atau kandang unta. Ini tidak termasuk. Sehingga tidak dimakruhkan, tidak terlarang salat padanya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna makana ya'ridu ba'irahu wa yusalli ilaihi fi asfarihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhadapan dengan untanya dan dia salat menghadap ke untanya ketika beliau safar. Ini beda ya. Jadi bedakan kandang atau tempat walaupun sementara, tapi di situ adalah dijadikan kandang sementara, kandang unta, dengan tempat yang sekedar kita bawa unta lewat kemudian ditambatkan di situ untuk kita sholat sejenak atau istirahat sejenak, maka ini tidak termasuk, tidak termasuk mawatinil ibil atau mabarikil ibil, tempat menderum atau kandang unta. Walam yakun yadkhulu fi atanil ibil, dan tidak termasuk kategori tempat menderumnya atau kandangnya unta. Fayaridul ba'ir wa yusalli ilaihi fiha fala tu'aridu hinaidin baina salatihi ila ba'irihi wa baina nahyihi an shalah fi atanil ibil, sehingga tidaklah bertentangan antara sholatnya beliau menghadap ke untanya beliau, di tempatnya ada unta, dan antara larangan sholat di tempat-tempat menderum atau dijadikannya kandang unta. Nah, karena ini termasuk seperti Imam Al-Bukhari menyebutkan termasuk larangan. Ya boleh. Jadi kalau memang menambatkan unta di situ ya agak menjauh tempatnya. Padahal secara waqi' Rasulullah SAW dalam beberapa safar beliau bahkan untanya adalah di depan beliau melaksanakan sholat. Naam. Begitu juga yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-20. Beliau mengatakan, "Wa li hadza nuhiya 'anis salah fi a'taniha liluzumi syaitan laha bi khilafis salah fi mabarikiha fi safar fa innahu jaizun li'annahu 'aridun." Untuk inilah dilarang salat di kandang-kandang unta karena luzum syaitan lah, tetapnya syaitan di kandang tersebut. Nah, berbeda dengan salat di tempat menderumnya unta ketika safar, duduknya unta ketika safar. Fa innau jaiz, karena ini boleh, li annau aridun, karena itu adalah sementara saja. Nah, artinya bukan menjadi terus statusnya kemudian menjadi kandang yang unta akan terus ada di situ, tidak. Sekedar untuk ditambatkan unta sementara. Ini juga yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim di dalam A'lamul Muwaqqi'in jilid yang pertama. Selesai masalah salat di mabariki au ma'atini ibil, tempat menderum atau kandangnya unta. Bedakan dengan yang status kandang tempat menderum yang memang dijadikan kandang, dengan ketika unta itu sementara ketika misalnya safar. Nah, beda hukumnya. Kemudian setelahnya makbarah sudah, hamam sudah, tempat pembuangan sampah sudah, kemudian penyembelihan hewan sudah, tengah jalan sudah. Nah, yang keenam kandang unta, sekarang yang terakhir, yang tujuh yang disebutkan dalam hadis kedua. Hukum salat fi satahil Ka'bah, di atapnya Ka'bah. Gimana salat di atapnya Ka'bah? Ehwan wa'zakumullah, bisa jadi terjadi yang demikian. Setahun sekali Ka'bah, kalau tidak salah ini tanggal 10 Muharram, 9 Muharram, orang ketika wukuf di Padang Arafah, nah itu lengang Ka'bah, karena orang semua haji di Arafah, wukuf semua, lengang Ka'bah. Ya, kalau kamu mau cium Ka'bah, cium Hajar Aswad, mau puas-puas, silahkan waktu itu. Cuma ngapain kamu di situ? Kalau haji harus di Arafah tanggal 9 itu. Nah, gantilah kiswahnya. Ya, kiswahnya itu diganti. Kiswah ya ini kain yang menutupi bangunan Ka'bah itu diganti. Nah, waktu penggantiannya orang bagi tugas, sebagian di bawah, sebagian di atas. Gulung, narik. Karena itu berat itu kain. Nah, bisa jadi orang-orang yang di atas atapnya itu, nah, ada alternatif mau sholat di atasnya. Nah, bagaimana ini? Kalau disebutkan di dalam hadis, ya atau penyebutannya dalam hadis tersebut, nah, ternyata hadisnya lemah. Ya ini sholat di atapnya Ka'bah, hadisnya lemah. Larangan sholat di atas Ka'bah itu lemah. Pembahasan masalah ini, ikhwan wa jazakumullah, apabila berdirinya itu adalah fitor fiha, di ujung, bukan di tengah-tengah Ka'bah, di ujung Ka'bah, sehingga dia ya sebagian membelakangi bagian Ka'bah yang lain, sebagiannya terkena ujung yang lain. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah muhaddab beliau Beliau mengatakan wa in waqafa ala tarfiha, kalau dia berdirinya di ujung pojok atau sisi yang mepet, sisi yang ujung, wastadbara bakiha, kemudian dia membelakangi sebagiannya, sedikit membelakangi, lam tasih salatahu bil ittifaq. Nah, di ujung misalnya ini ya, Ka'bah misalnya, dia salatnya di ujung di sini. Cuman ngadepnya ke sana. Ngadep ke sana atau ngadep ke sana? Di ujungnya ini. Dia membelakangi mayoritas Ka'bah. Bangunan Ka'bah mayoritasnya di belakangi. Ya. Nah. Secara menghadap dia masih terkena sedikit. Ya, karena di ujung, cuman mayoritas di belakang oleh dia. Maka kata beliau lam tasih salatuhu bittifaq li adami istiqbali syai' minha. Karena ini sepakat para ulama tidak diterima salatnya karena tidak menghadap sedikit pun dari bagian Ka'bah, karena di ujung. Dia ngadepnya ke sana. Nah, sisa tempat sujudnya saja. Ini yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi di jilid yang ketiga. Dalilnya yang demikian ini adalah firman Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Dan kita telah mengetahui pembahasannya, ketika orang itu melihat Ka'bah harus ke Ainil Ka'bah, ke arah bangunan Ka'bah. Sementara orang yang dia sholat di ujung, dia menghadap ke lain, tidak terkena bangunan Ka'bah. Adapun apabila, kata Imam An-Nawawi, adapun apabila dia berdiri di pertengahan, pertengahan atapnya Ka'bah, di depannya masih terkena bangunan Ka'bah walaupun itu atapnya. Fadhahabal Hanabila ila jawazin nafilah dunal faridah. Pendapat mazhab Hanabilah boleh kalau salatnya sunnah. Kalau salat wajib tidak boleh. Nah, dapat mazhab. Dan ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Ihtiyarat. Al-Ihtiyarat satu jilid. Ada yang mencetak dua jilid, ya ini pendapat pilihan beliau dari perkara-perkara khilaf dalam masalah-masalah fikih yang ada perbedaan-perbedaan pendapat, beliau menyendirikan dalam sebuah kitab namanya Al-Ihtiyarat, pilihan. Nah, sedangkan jumhur berpendapat boleh, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nah, selama dia masih mendapatkan kiblat menghadapnya itu ke bagian Ka'bah, pertengahannya, atau masih adalah dia menghadap ke bagian Ka'bahnya. Yang tadi tidak boleh adalah kalau di ujung, sementara dia membelakangi mayoritas bagian Ka'bahnya, dia di ujung, itu yang tidak boleh. Jadi dari pembahasan yang kita dapatkan ikhwan wa jazakumullah, pendapat jumhur, dan ini adalah pendapat yang kuat, Nah, bolehnya baik itu salat sunnah ataupun salat wajib ditunaikan di yakni atas Ka'bah. Menghadapnya termasuk seperti yakni di dalam Ka'bah. Silahkan kemana kalian menghadap, asal menghadapnya itu masih terkena bangunan Ka'bah. Ya. Misalnya antum di ujung, berarti ngadepnya harus ke sini. Ya kan? Nah, kalau di ujung ngadepnya ke sana, ini yang tidak dapat menghadap Ka'bahnya. Bisa dipahami? Nah. Mau sholat di atas atapnya Ka'bah? Nah, ini dibahas oleh para ulama, boleh. Julial ardu, dijadikanlah untukku bumi masjidah, sebagai masjid. Apakah tidak terkesan itu menghinakan Ka'bah? Tidak. Nah, tidak menghinakan Ka'bah. Misalnya ihanul jazakumullah, orang tadi ketika mengganti kiswah, ya, ternyata sudah di atas. Baik, sudah di atas. Naam. Datang waktu salat fardu. Nah, maka dia tunaikan salat di atas. Tidak mengapa. Sekarang pembahasannya kita lengkapi dengan salat dakhil Ka'bah. Di atas Ka'bah sudah, itu yang disebutkan dalam hadis. Sekarang perkara-perkara sholat di tempat-tempat yang menjadi iskal, yang itu tidak disebutkan di dalam hadis. Di antaranya adalah sholat di dalam Ka'bah, dalam bangunan Ka'bah. Ini termasuk ketika kiswah itu diganti, biasa pintunya dibuka, ada pembersihan di dalam dan sebagainya. Nah, biasa orang Indonesia boleh dimasuk, masuk boleh. Kalau antum punya identitas wartawan, meliput berita. Nah, boleh ikut masuk. Biasanya orang-orang penting masuk itu. Salat di dalam. Salat di dalam Ka'bah. Jumhur ulama di antara Imam Syafi'i, Imam Tsauri, Abu Hanifah, salat di dalam Ka'bah, di dalam bangunan Ka'bah adalah sah, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Berdasarkan hadis Bilal yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah wa ma jaza fil nafli jaza fil fardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam bangunan Ka'bah. Rasul pernah salat di dalam bangunan Ka'bah. Nah, waktu itu salat sunnah. Dan apa yang boleh ditunaikan salat sunnah, maka boleh pula ditunaikan salat fardu. Secara kaidah, selama tidak ada larangan, boleh ditunaikan padanya salat sunnah, boleh pula ditunaikan salat fardu. Sementara pendapat yang lain, Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat boleh untuk salat sunnah, bukan salat wajib. Mereka berdasarkan dalil ayat wahai sumakumtum fawallu wujuhakum satrah, di mana saja kalian berada maka hadapkan wajah kalian ke arahnya, ke arah Ka'bah. Sementara orang sholat di dalam Ka'bah tidak menghadap ke seluruh Ka'bah. Naam. Dan ini dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang rajih ikhwan jazakumullah adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur, salat di dalam bangunan Ka'bah boleh, baik itu salat sunnah ataupun salat fardu, dan salatnya sah. Tidak ada yang berpendapat salatnya tidak sah. Terus menghadapnya kemana? Menghadapnya terserah. Main di dalam Ka'bah. Ya. Itulah tempat yang boleh menghadap ke semana arah yang diinginkan, karena menghadap ke Ka'bah semuanya. Nah. Sebagaimana kalau di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram selama itu menghadap Ka'bah, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, semuanya ke titik. Secara menghadap berbeda-beda arahnya. Namun yang dituju semuanya Ka'bah. Selama itu yang dituju adalah Ka'bah, fawallu wujuhakum syatra. Arahkan wajah kalian ke arahnya, ke arah Ka'bah. Kalau di dalam, karena semua arah juga bangunan Ka'bah, maka boleh. Nah, kecuali kalau jamaah, jamaah di dalam, ya harus searah dengan ya ini imamnya. Walaupun boleh menghadap ke mana saja kalau sendiri-sendiri, kalau bersama imam, nah nanti imamnya hadap sini, imam makmumnya berada pada depan, ya yang satunya membelakangi. Maka ini tidak boleh, karena imam itu adalah di depan. Posisinya adalah di depan. Maka harus mengikuti arahnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan masalah salat di atas atap Ka'bah ataupun di dalam Ka'bah. Pembahasan berikutnya yang tidak disebutkan dalam hadis, namun hadis larangan ya, namun yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah, yakni masalah salat fi marabitil ghanam. Salat di kandang kambing. Kita singgung sedikit tadi. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabitil ghanam qabla ayyubna masjid. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kandang kambing. Nah, sebelum dibangunnya masjid. Sebelum dibangun masjid adalah kandang kambing. Nah, salat di situ. Boleh. Dan ini hanyazakumullah pernah kita kaji pembahasan tentang najis, karena ini termasuk dalil bahwasannya terhadap kaidah yang disebutkan oleh para ulama, hewan yang halal dagingnya maka kotorannya tidak najis. Kalau dibilang kotor ya kotor, kalau dibilang menjijikkan menjijikkan, tapi masalah najis beda. Tidaklah najis. Nah, sehingga boleh sholat di kandang kambing. Loh, kalau kandang unta kok enggak boleh? Bukan alasan kotorannya unta, tetapi alasannya adalah di situ tempat setan. Nah, kenapa tempatnya setan? Tidak tahu. Tanya saja sama setan. Samalah dengan hammam, kenapa itu tempatnya setan ya? Itulah datang hadis, kita percaya saja. Ya, yakin terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan termasuk senang adalah tinggal di kandang-kandang unta. Berbeda dengan kandang kambing. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Asalla fi marabidil ghanam?" Qala na'am. Apakah bisa salat di kandang kambing? Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Iya. Boleh. Naam. Ya. Misalnya antum bikin kandang kambing, ya. Nah, ada tempat untuk sholat di situ, sholat, silakan. Masalah bau relatif. Nah, kalau kambingnya Indonesia ya bau-bau memang kandangnya. Kalau sana kurang baunya. Sana. Baik. Secara boleh-boleh. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan waqad ruya ruhsah fi dzalika an Ibnu Umar wa Abi Dzar wa Abi Hurairah wa Jabir bin Samurah wa Ibnu Zubair wa ghairihim wa huwa qaulul ulama ba'dahum. Diberikan keringanan bolehnya salat di tempat kandang kambing itu datang pula dari Ibnu Umar, Abu Dzar, Abu Hurairah, Jabir bin Samurah, Ibnu Zubair dan selain mereka dari kalangan sahabat, dan ini menjadi pendapat para ulama setelah mereka. Dan bahkan Al-Imam Al-Mundhir menyebutkan sepakat para ulama tentang bolehnya salat di kandang kambing kecuali, kata Al-Imam Al-Mundhir, kecuali satu imam, Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i berpendapat la akrahu salafi marahil ghanam idza kana saliman min am abwaliha wa ab'ariha. Aku tidak memakruhkan salat di kandang kambing kalau memang terbebaskan dari yakni kencing-kencingnya dan kotorannya, kata Imam As-Syafi'i. Nah. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali pula dalam Fathul Bari dan Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Selesai kandang kambing. Selanjutnya adalah kandang sapi dan yang sejenis kak sapi. Apa yang sejenis sapi? Hah? Kerbau misalnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pula menjelaskan dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, wa amma mawadi'ul baqar fa ghairu manhiin 'anis shalah fihi 'inda aktsaril ulama. Adapun kandang ataupun tempat-tempat sapi, maka tidaklah terlarang sholat padanya di sisi mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Al-Atha, Imam Malik, Ibnu Al-Mundhir. Dari keumuman hadis Rasulullah SAW, cu'iliat liyal ardu masjida, dijadikan permukaan bumi bagiku adalah seluruhnya masjid. Kecuali datang larangannya adalah di makbarah, hammam, dan marabitil ibil, kandang unta. Kita ya, mau selesaikan masih panjang. Tambah satu aja dulu. Tambah satu tentang yang sering ditanyakan. Salat fil kanisah. Salat di gereja. Ada kan? Lagi mencuat beberapa waktu yang lalu, ya kan? Salat di gereja, apa hukumnya? ada empat pendapat tentang sholat di gereja ini. Ada yang berpendapat boleh secara mutlak. Ini satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Dalilnya adalah wajuilat liyal ardu masjida wa tahura, dijadikan untukku masjid, semuanya adalah jadikan untukku bumi adalah masjid dan alat bersuci keumuman, karena tidak ada yang melarang, datang nas yang melarangnya. Begitu juga lebih lagi hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca, al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Imam Sa'bi, Al-Auza'i, dan yang selain mereka. Pendapat yang kedua, boleh selama tidak ada gambar. Boleh selama tidak ada gambar. Kalau ada gambar, maka makruh. Karena kebiasaan gereja di situ ada banyak gambar-gambar relief, termasuk patung ya ataupun salib. Nah, kecuali gereja kampungan, biasanya yang dibuat dari rumah kayu begitu saja. Nah. Pendapat yang kedua adalah boleh selama tidak ada gambar. Kalau ada gambar, makruh. Ini adalah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ihtiyarat. Membawakan satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal madhab alladhi nassa alaihi amatul ashab karahatu dukhulil kanisah allati fiha tasawir. Madhab yang mayoritas, yakni pengikut Imam Ahmad, berpendapat karahatu dukhulil kanisah, makruhnya masuk, yakni gereja yang ada padanya tasawir, gambar-gambar, wassalah fiha, dan salat padanya. Wa fi kulli makanin fi tasawir asaddu karaha, dan setiap tempat yang padanya ada gambar, maka ini lebih lagi makruhnya. Pendapat yang ketiga, makruh secara mutlak. Maksudnya mutlak, ada gambar ataupun tidak. Ini adalah mayoritas pendapat pengikut Imam Syafi'i. Secara mutlak. Pendapat yang keempat, larangan sholat di dalam gereja. Ini pendapat Imam Malik. Yang rajih, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang ketiga dari pendapat mayoritas madhab Syafi'iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, yaitu makruh secara mutlak. Terlebih keumumannya gereja itu adalah tidak kosong dari gambar, minimalnya salib. dan juga tempat tersebut adalah ma'wali syayatin, kemungkinan besar adalah tempat yang disenangi oleh syaitan, tinggalnya syaitan. Ada gambar-gambar. Wallahu a'lam bissawab. Masalah adapun masalah salatnya sah, ya, maka salatnya sah. Naam. Salatnya adalah sah. Sekalipun pendapat yang melarang salat di dalamnya. Tetapi kalau orang itu tetap salat, salatnya tetap sah. Naam. Ini pendapatnya Imam Malik. Wallahu a'lam bissawab. Pembahasan ini bisa disebut dilihat dalam kitab Al-Awsat Al-Imamul Mundhir, kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, begitu juga kitab Ahkam Ahli Dhimmah Al-Imam Nuqayyim Fathul Bari Syarah Al-Imam Nurajab Al-Hambali. Nah, ini pembahasannya untuk malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, melengkapi diantaranya masih beberapa. Kalau tadi tempat, ya ini kita akan bahas juga sholat yang ke arah api, yang di depannya ada api. Nah, sholat yang di depannya ada orang tidur. 6. Salat yang di depannya atau di belakangnya ada orang yang najis, terkena najis. 6. Salat di tempat curian, gosok. Misalnya ini kebun, ini hasil nyuri, hasil korupsi. Misalnya, mana hukumnya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktai biadal qadir, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.